طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid wafima sabak. Dan pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah, kita telah selesai dari bab la yaqulu abdi wa amati, bab tentang tidak bolehnya untuk mengucapkan, memanggil budak yang dia miliki dengan lafaz abdi wa amati, wahai budakku, laki-laki maupun perempuan. Dan ini mimbab sadid dara'i, dan ucapan ini dilarang, mimbab sadid dara'i, menutup segala macam celah yang mengesankan adanya musyarakah fil ubudiyah, adanya sekutu dalam masalah ubudiyah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab yang baru. Faqala al-musannifu hafizahullah ta'ala, faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babun la yuraddu man sa'ala billah. Sebuah bab tidak bolehnya menolak atau ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudul musannifu rahimahullah ta'ala pada bab ini ingin menjelaskan bahasanya, min kamali tauhidil insan, diantara bentuk kesempurnaan tauhid dan pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika ada seorang yang meminta di hadapannya sesuatu, apalagi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak menolaknya. Wahada ta'ziman, dan ini dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalik, dan hal itu dilihat dari sisi seorang mukmin yang betul-betul tertancap pada kalbunya ta'zimullah wa tauhidullah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan dan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebatas ketika dia ingatkan atau diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan mereka orang-orang mukmin, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Maka begitu pula ketika ada orang yang meminta di hadapannya dengan menyebut zat yang sangat diagungkan, maka di antara bentuk pengagungannya kepada Allah, dia tidak menolaknya. Orang tadi meminta sesuatu, entah bantuan, harta, atau lainnya, selaya bertawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasilahnya untuk hajat yang dia miliki itu bisa ditunaikan, apa yang dia minta itu bisa diberikan. Nah, maka sekali lagi, munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, bab ini menjelaskan di antara bentuk sempurnanya atau di antara bentuk penyempurnaan tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rincian hukum yang berkaitan dengan masalah ini, yang pertama yang perlu dibahas adalah hukmul mas'alah, hukum meminta itu sendiri. Apakah seorang itu boleh meminta-minta? Lalu apa hukumnya di dalam asy-syara'? As-su'al atau meminta kepada orang lain ada beberapa rincian. Yang pertama, bertanya atau meminta terkait masalah syariah. Bertanya atau meminta tentang sebuah masalah syariah. Dia bertanya, apa hukumnya masalah ini? Apakah terjatuh di dalam keharaman ataukah itu boleh-boleh saja mubah? Apa hukumnya hal ini wajib ataukah sunnah? Maka yang seperti ini diperbolehkan bahkan masyru'. Apabila bertanya tentang masalah agama ini mimbabil istirsyad, dalam rangka meminta bimbingan, meminta arahan, dan agar dia tahu bimbingan syar'i yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, ahlu dzikir, apabila kalian tidak punya ilmunya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahkan kepada kita ketika tidak memiliki ilmu dalam suatu masalah, yakni ilmu tentang hukum syar'i berkaitan dengan sebuah masalah, apakah ini mubah ataukah ini haram, apakah ini wajib atau sebatas mustahab, maka wajib bagi kita untuk bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya seperti ini diperbolehkan bahkan masyru'. Yang kedua, meminta selain ilmu syar'i, baik itu mal, harta, atau semisalnya. Maka hukum asal meminta-minta itu adalah madmum. Madmum. Tidak sepantasnya bagi seorang itu meminta atau suka meminta-minta kepada orang lain, kecuali memang darurat, mau tidak mau dia harus meminta bantuan atau meminta sesuatu kepada orang lain. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kaidah jalilah fit tawassul wal wasilah, di dalam soal unas meminta-minta orang terkandung di dalamnya beberapa al-mahadir, beberapa perkara yang dimahdurkan. Yang pertama, sikap merendahkan diri di hadapan orang lain. Sikap merendahkan diri di hadapan orang lain. Maka ketika seorang misalnya minta uangnya atau minta sesuatu kepada orang lain, terkandung di dalamnya sikap dzul, terkandung di dalamnya sikap pengerendahan diri kepada orang yang dia mintai. Oleh karena itu, hal tersebut madmum. Yang kedua, terkandung di dalamnya nau'u iltifat ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Terkandung di dalamnya unsur berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya seyogyanya bagi seorang yang berusaha untuk menyempurnakan tauhidnya ketika dia memiliki segala macam bentuk hajat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang cinta untuk memberi, maha rahmah, naam. Bahkan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak minta apapun kepada orang lain. Alla yas'alannasa syai'an. untuk mereka tidak meminta apapun kepada orang. Oleh Rasulullah SAW untuk tidak meminta apapun kepada orang lain. Dan ini dalam rangka menjadikan mereka itu betul-betul tidak bergantung kepada yang namanya makhluk. Betul-betul menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai-sampai dalam hal yang sepele saja mereka tidak melakukannya dan tidak meminta bantuan orang lain. Ketika salah seorang dari mereka yang dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barangnya atau cemetinya jatuh dari kendaraan, tidak meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan, padahal hal yang seperti itu wajar-wajar saja, tidak ada mahdur padanya, yakni tidak ada keharaman padanya. Tapi dalam rangka untuk betul-betul menyempurnakan ta'alluqnya billahi Subhanahu Wa Taala dan betul-betul meratih dan berusaha melepas ketergantungan kepada makhluk, mereka tidak meminta apapun kepada manusia. Nah, maka dikarenakan beberapa hal ini, yang namanya as-su'al, hukum asalnya madmum, bahkan bisa sampai pada batasan haram. Bisa sampai pada batasan haram. Apabila ketika dia meminta-minta kepada orang lain mimbabi at-takatsur, dalam rangka memang mengumpulkan sesuatu, bukan lil hajah, yang ingin mengumpulkan sesuatu untuk memperbanyak hartanya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas, zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, merasa tidak butuhlah dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Maka ketika seorang itu tidak melihat, tidak melirik, tidak merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, hal yang seperti ini menjadikan seorang dicintai oleh orang lain. Wadah maklum, dan ini dimaklumi bersama, bahwasanya ketika seorang itu terlalu banyak minta-minta kepada orang lain, minta bantuannya, minta ini, minta itu, hal yang seperti ini menjadikan orang yang sering diminta bantuannya berat, atau bahkan sampai pada batasan merasa jengkel, merasa keberatan dengan permintaan yang dilontarkan kepada dirinya. Namun ketika dia atau orang menjaga diri dari yang namanya su'alun nas, minta-minta kepada orang lain, ini menjadikan dirinya memiliki iffah, dimuliakan oleh orang lain, bahkan sampai pada batasan dicintai oleh orang, memiliki kehormatan, memiliki kedudukan. Nah, dan inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas, zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya orang-orang akan cinta kepada dirimu. Dan adapun ketika as-su'al atau meminta-minta mimbabi takatsur, dalam rangka memperbanyak harta, bukan mimbabil hajah awid darurah, bukan karena butuh ataupun lebih-lebih lagi darurat, maka yang seperti ini haram hukumnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal insana la yazalu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi miz'atul lahmin. Dan yang namanya manusia, seseorang ketika dia senantiasa minta-minta kepada orang, yakni mimbabi takatsur, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, hatta ya'ti yaumal qiyamah, sampai ketika datang hari kiamat, wa ma fi wajhihi mis'atul lahmin, dan pada wajahnya tidak ada sedikit pun daging. Yakni diperburuk wajahnya rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut haram karena ada ancamannya. Orang-orang yang seperti ini suka meminta-minta kepada orang lain mimbabi takatsur, bukan karena hajat, bukan karena darurat, maka yang seperti ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini beberapa hal yang berkaitan dengan as-su'al, hukum meminta. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan masalah ijabatus sa'il. Menjawab atau memberi orang yang meminta. Maka ini juga ada beberapa rincian. Yang pertama, seorang meminta dengan su'alan mujarrada, semata-mata permintaan yang tidak diiringi dengan penyebutan as'aluka billah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika madalan ada seorang bertanya atau seorang mengatakan, ya fulan, a'tini kada wa kada, wahai fulan, saya minta tolong diberikan ini dan itu. Maka hal yang seperti ini, apabila yakni permintaannya termasuk yang dihalalkan, diperbolehkan di dalam syariat, dan apabila kita mampu, kita berikan. Kemudian apalagi ketika yang meminta adalah orang yang memang berhak. Orang yang berhak, maka hukumnya menjadi wajib untuk kita beri. Pemathalan al-faqir, orang yang mereka tidak punya. Dari kalangan masyakin. Dan kita tahu, atau orang miskin ini tahu bahwasanya kita ini adalah orang yang misalnya punya kewajiban zakat. Dan ketika memberikan zakat dengan jumlah yang besar. Zakatnya besar. Lalu datang kepada dirinya orang yang meminta zakatnya. Dan dia butuh. Dia butuh. Dia dari kalangan al-mustahiqin, orang yang mustahik. Maka ketika kondisi seperti ini, hukumnya wajib untuk kita beri. Karena dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, walaupun dia tidak menyebut di hadapannya nama Allah Subhanahu wa taala. Dia semata-mata minta, saya ini dari kalangan fakir miskin, saya tidak punya ini dan itu, saya minta zakatnya. Maka yang seperti ini berhak. Fakir ini berhak untuk dia diberikan. Bahkan kita wajib untuk memberikannya, memberikan dari zakat kita. Nah, yang kedua, dan ini merupakan inti dari bab, meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka billah kada wa kada. Saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, saya meminta hal ini dan hal itu. Maka dalam permasalahan ini ada khilaf baina ahli ilmi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah wajib untuk diberi secara mutlak. Ketika ada orang yang meminta kepada dirinya dan disebut di hadapannya nama Allah Subhanahu wa taala, maka harus diberi secara mutlak. Kecuali dalam perkara-perkara yang haram. Kecuali dalam perkara-perkara yang haram. Pemathalan, as'aluka billah an tu'tiyani khamran. Saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, saya minta khamr. Maka yang seperti ini tidak diberi lasyat. Namun apabila selain dari perkara yang diharamkan, hukumnya kata sebagian ahli ilmu, pendapat yang pertama, hukumnya wajib untuk diberi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka beri mereka. Maka beri mereka. Kalau ada orang meminta-minta di hadapan kita, apalagi menyebut nama Allah dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dijadikan sebagai wasilahnya, maka dalam rangka kita betul-betul mengagungkan dan memuliakan Allah, kita beri. Kita beri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya makruh untuk ditolak. Hukumnya makruh untuk ditolak. Ketika ada seorang meminta kepada dirinya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ditolak ini terjatuh di dalam perkara yang makruh. Walaupun tidak sampai pada batasan haram ataupun wajib untuk diijabahi. Yang ketiga adalah tafsil. Pendapat yang ketiga adalah tafsil. Ada rinciannya dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya boleh untuk ditolak dan terkadang hukumnya mustahab. Naam. Maka ini beberapa rincian yang disebutkan oleh para ulama una berkaitan dengan masalah hukum menjawab atau mengijabai orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadzal bab. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billahi fa'atuh wa man ista'adha billahi fa'aiduh wa man ta'akum fa'ajibuh wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa'in lam tajidu ma tukafi'unah fad'u lahu hatta taraw, dalam sebagian riwayat dengan majhul turaw annakum qad kafa'tumu, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berilah mereka. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian beri perlindungan untuk mereka. Wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka hendaknya kalian jawab undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaknya kalian melakukan mukafa'ah, membalas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'una, namun apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikan orang tadi, fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik tadi kepada kita. Hatta turau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian itu dirasa kalian itu sudah membalas kebaikan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa masail. Yang pertama, dan ini yang menjadi syahid, man sa'ala billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian beri. Hendaknya kalian beri. Maka pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ketika ada orang yang meminta-minta di hadapan kita dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan kita atau di urufnya masyarakat kita, hal yang seperti ini jarang kita temui atau bahkan belum pernah kita temui. Tapi di urufnya atau kebiasaannya orang-orang Arab, sering kita mendengar hal-hal yang seperti ini. Ketika ada hajat yang mendesak, dia mengatakan as'aluka billahi kita wa kita, saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah demikian dan demikian. Maka kalau ada orang yang seperti ini, yakni meminta kepada kita entah bantuan, entah harta, sesuatu, dan kita mampu untuk memberinya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, kata Rasul, fa'atuh, maka beri mereka. perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adapun hukumnya maka khilaf baina ahli ilm sama kama sabak sebagaimana telah kita sebutkan. Namun mimbabil ihtiyat, dalam rangka kita berhati-hati dan kita berusaha melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita beri semampu kita kalau kita ada. Naam, apalagi dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik dia memintanya karena memang butuh, atau mimbab takatsur, hatta mimbab at-takatsur, walaupun dia memintanya bukan karena ada hajat, karena ada darurat, namun dia takatsur. Naam. Maka ismuhu bainahu wa bainallah, dosanya dia tanggung. Tapi kita sebagai orang yang disebut di hadapannya nama Allah Subhanahu wa taala, kita beri. Kemudian masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wa man ista'adza billahi fa'aidu, dan barang siapa yang meminta perlindungan, yakni meminta perlindungan kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fa'aidu, maka beri perlindungan kepada mereka. Nah, kemudian masalah yang ketiga, kata Rasul, wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka jawablah. Yani jawablah undangan tersebut. Maka pada masalah ini, yakni menjawab undangan, ada khilaf baina ahli ilm. Pertama mazhab zahiriyah, mazhabnya az-zahiriyah. Mereka berpendapat wajibnya menjawab segala macam bentuk undangan. Walaupun itu semata-mata undangan makan, diundang makan, semata-mata undangan makan wajib untuk diijabai. Nah, atau undangan walimah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'akum, barang siapa yang mengundang kalian, fajibu, maka hendaknya kalian jawab, kalian penuhi undangan tadi. Yang kedua adalah pendapat jumhur ahli ilm. Bahasanya menjawab undangan itu hukumnya mustahabbah, kecuali pada walimatul urs. Undangan walimatul urs. Misalnya undangan makan, diundang makan, semata-mata makan-makan saja, masak di rumah ada orang makan, masak rendang misalnya, kemudian dia ingin mengundang teman-temannya, maka ala madhab zahiriyah, kalau menurut pendapatnya orang-orang zahiriyah, hukumnya wajib. Wajib untuk kita datangi, diundang makan, dia masak misalnya rendang, atau masak masakan khas daerahnya misalnya, mie Aceh misalnya, dijawab. Namun pendapatnya jumhur, menjawab undangan selain undangan walimatul urs hukumnya mustahab. Nah, yang wajib adalah menjawab undangan walimatul urs. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ta'amul walimah, wa man lam yujib faqad asa Allah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menjawab, tidak memenuhi undangan walimah tadi, faqad asallah wa rasulah, maka dia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu pula Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya menjawab undangan walimatul urs hukumnya wajib. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan beberapa ketentuan kapan walimatul urs itu wajib untuk kita datangi. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang mengundang bukanlah orang yang diwajibkan atau disunahkan untuk dihajar. Yang mengundang bukanlah orang yang disunahkan atau bahkan wajib untuk dihajar. Sama dengan ahlul bid'ah. Atau bahkan pentolannya. Pentolan ahlul bid'ah. Pemikiran Syiah misalnya. Bahkan dia adalah ulamanya, ketika mengundang kita, misalnya entah karena status kita tetangga atau mungkin keluarga, dalam keadaan dia adalah ahlul bidah, bahkan termasuk du'at, da'inya, pentolannya. Maka yang seperti ini tidak diwajibkan untuk dijawab undangannya. Nah, mimbab al-hajar. Mimbab al-hajar. Karena seorang yang dihajar itu tidak diberikan salam, tidak dilihat, betul-betul diboikot. Nah, termasuk ketika orang tadi adalah dari kalangan ahlul bidah. Atau masalah ahlul ma'asi al-mujahir fi ma'asiyati. Seorang pelaku maksiat yang memang dia terang-terangan menampakkan kemaksiatannya. Menampakkan kemaksiatannya. Dia peminum khamr dan dia tidak malu minum khamr di hadapan orang-orang. Bangga dengan minum khamrnya. Botolnya bahkan dikoleksi. Ditampilkan di ruang tamunya. Tidak segan-segan misalnya ngejejak orang. Ini mujahir. Mujahir fil maksiat. Orang yang bermaksiat dan dia mujahir. Dia terang-terangan, bahkan dia ngajak-ngajai orang. Maka ketika orang yang seperti ini mengundang kita untuk walimah, misalnya putrinya atau anak laki-lakinya, waliman, maka kita tidak menjawabnya. Kita tidak menjawabnya. Nah, karena di antara yang disyariatkan untuk dihajar, untuk diboikot adalah ahlul ma'asi al-mujahir fi ma'asiyati. Pelaku maksiat yang terang-terangan atau bangga dengan kemaksiatannya. Dia tidak malu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada tempat tadi tidak ada kemungkaran. Yani tempat pelaksanaan walimah tidak ada kemungkaran padanya. Maka apabila ada kemungkaran padanya, tidak dijawab undangannya. Famasalan, di dalam undangan walimah tadi, ada musiknya, dangdut misalnya. Atau di sebagian orang-orang yang kaya, walaupun mereka muslimin, terkadang mereka menyediakan di situ minuman keras, wine atau minuman apapun itu yang khamr, yang merupakan khamr. Nah, ada minuman keras di situ. Maka ketika ada kemungkaran di situ tidak wajib dijawab. Bahkan seyogianya bahkan wajib bagi kita untuk tidak menjawab undangannya. Saya sampaikan, kenapa kemarin diundang tidak datang ada khamr di situ? Ada musik di situ. Nah. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan ketentuan, namun apabila kemungkaran tadi bisa kita rubah ketika kita datang, kita bisa nasihati dan segera diberhentikan, maka wajib untuk kita tetap mendatangi undangan tadi. Misalnya kita adalah seorang da'i yang ucapan kita, arahan kita didengar. Kemudian ada simpatisan misalnya mengadakan walimah. Dia simpatisan, terkadang belum tahu ternyata ini gak boleh, ini haram. Di setel misalnya musik di situ yang mereka anggap sebagai lagu-lagu islami. Lagu-lagu islami. Disetelkan di situ. Kemudian tahu sang da'i tadi ternyata kok disetel musik yang dianggap sebagai musik islami. Kemudian dia menyampaikan kepada keluarga, dan keluarganya pun ya baru simpatisan misalnya. Tapi kalau diarahkan bisa. Ini mohon maaf, jangan pakai yang seperti ini. Ini termasuk musik. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka mendengar nasihat, oh siap. Oh baik Ustaz, insyaallah saya minta matikan timnya atau yang nyetel soundnya. Kemudian dimatikan. Mengikuti arahan sang ustaz tadi atau seorang da'i tadi. Maka yang seperti ini ketika dia bisa merubah kemungkarannya, maka wajib, tetap wajib untuk diijabai. Namun apabila tidak, dia diam saja, dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tadi dan dia di situ, maka tidak boleh hukumnya haram. Nah. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya menjawab undangan, memenuhi undangan. Yang mengundang adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Adapun undangannya orang-orang kufar misalnya, Nasrani, walaupun itu keluarga. Misalnya dia keluarga yang campur-campur agamanya. Dia muslim, kakaknya Nasrani. Dia muslim, adiknya misalnya Katolik. Nikah. Nikah. Kemudian otomatis yang namanya keluarga, namanya kakak sendiri diundang. Makanya seperti ini tidak dijawab undangannya. Tidak dijawab undangannya. Karena kewajiban untuk menjawab atau memenuhi undangan itu hanya pada seorang muslim. Undangannya seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, hakul muslimi alal muslim situn. Haknya seorang muslim yang wajib untuk ditunaikan oleh muslim yang lainnya, saudaranya sesama muslim adalah 6. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka hendaknya engkau penuhi undangan tadi. Maka hadis ini mengkait, memberikan ketentuan dan merinci keumuman hadis yang kita baca. Man da'akum, siapa yang mengundang kalian? Ini umum, hukum asalnya umum. Man di sini termasuk lafaz yang umum. Bisa orang muslim, bisa orang kafir. Tapi hadis hakul muslim alal muslim situn menjelaskan bahasanya yang wajib untuk dijawab undangannya adalah muslim. Nah. Maka ini beberapa ketentuan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam hukum memenuhi undangan terutama walimatul urus. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Maka pada hadis ini menunjukkan wajibnya untuk kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Karena kata Rasulullah SAW, فَكَافِئُوهُ. Perintah dari Rasulullah SAW untuk kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada kita. Dan hukum asal perintah, dan ini kaidah, hukum asal perintah di dalam syariat adalah lil wujub. Hukum asalnya perintah itu hukumnya wajib. Kalau ada perintah di dalam syariat, dalam ayat ataupun dalam hadis misalnya, kita melihat ada konteks perintah di situ, maka hukum asalnya perintah tersebut sifatnya wajib. Contohnya juga di dalam hadis ini, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, entah itu memberi kalian sesuatu atau membantu kalian, maka kata Rasulullah SAW, fakafi'u, maka balas kebaikannya. No. Dan maksud dari mukafa'ah, yakni membalas kebaikan dengan yang setimpal. Ini maksud dari mukafa'ah. Maksud membalas kebaikan, yaitu mukafa'ah, maknanya adalah membalas kebaikan orang tadi dengan yang setimpal. Yang sekiranya sama atau sederajat. Dan di antara hikmah, ketika seorang itu mukafa'ah, yaitu membalas kebaikan orang lain, di sini ada faedah. Yang pertama, menjadikan seorang yang berbuat baik termotivasi untuk suka berbuat baik. Ketika pemadalan ada sesama ikhwah suka memberi, kemudian kita beri lagi, balik lagi. Orang yang seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini akan muncul. Kebiasaan baik seperti ini akan menjadi terus menerus ada. Naam. Sehingga diantara hikmah ketika seorang bermukafa'ah, yaitu membalas kebaikan yang setimpal ketika ada orang yang berbuat baik kepadanya, ini menjadikan orang yang berbuat baik pada awalnya akan semakin termotivasi. Bukan karena mukafa'ahnya, tapi diantaranya dia merasa dihargai. dia merasa dihargai. Faedah yang kedua, untuk barakallahu fikum menepis kerendahan diri pada dirinya. Yakni menepis sikap kerendahan diri dari orang yang dibantu. Karena la syak bahasanya al-yadul a'la khairu min yadi sufla, atau al-yadul ulya khairu min yadi al-sufla. Tangan yang di atas orang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Sehingga ketika ada orang berbuat baik kepada kita, dalam rangka menepis kesan-kesan atau hal-hal yang berpotensi menjadikan kita itu di bawah orang yang diberi, kita balas mereka. Kita balas kebaikannya. Nah, kita balas kebaikannya. Sehingga kita tidak merasa diri kita itu lebih rendah. Dan ini perkara yang matlum. Di dalam syariat kita menjaga iffah, kita menjaga kedudukan kita di hadapan orang lain, itu perkara yang matlum di dalam syariat. Naam. Begitu pula agar seorang tidak merasa dirinya punya kebaikan kepada orang lain, dan kita harus merasa balas budi. Harus merasa balas budi. Agar seorang itu tidak muncul pada dirinya, yakni orang yang membeli minnah, yaitu menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia beri. Misal dulu orang suka memberi kepada fulan misalnya. Kemudian orang yang suka memberi ini qadarullah ada cekcok dengan si fulan yang dulunya sering dibantu. Kamu dulu begini, begini, begini. Saya dulu sering bantu, saya dulu seperti ini, seperti itu. Maka dalam rangka menepis sikap minnah tadi dari orang yang memberi, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk membalas kebaikannya. Nah, maka ini diantara fawaid dari mukafa'ah, yaitu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kata Rasulullah SAW, fa'ilam tajidu matukafi'una fadu'ulahu. Namun apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikan orang tadi. Misalnya, seorang berbuat baik kepada kita, memberikan bantuan. Dulunya kita misalnya kurang dari sisi ekonomi, dibantu beras. Sering dibantu sembakonya, minyak gorengnya. Dan kita belum bisa membalas kebaikan dari orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Maka kalau seperti ini, kata Rasulullah SAW, kewajiban kita adalah fad'u lahu. Doakan kebaikan untuknya. Di antara yang biasa kita gunakan adalah mendoakan kebaikan dengan jazakumullahu khairah. Wabarakafikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikannya dengan yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti apa yang kau sedekahkan lillahi subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang berlipat dan yang semisalnya. Kita doakan kebaikan padanya. Tidak semata-mata berterima kasih, tapi dengan mendoakannya. Nah, karena perintah Rasulullah SAW adalah fadu'ulah. Karena pada hakikatnya, mendoakan kebaikan kepada orang lain itu juga bentuk berbuat baik. Berbuat baik. Ketika kita tidak punya apapun, mau balas pakai harta tidak punya, mau pakai bantuan pun kita juga tidak bisa, misalnya kita sakit-sakitan, kita ekonominya kesulitan, mau bantu apa-apa, susah. Kita hanya bisa membalasnya dengan doa. Maka itu yang wajib dilakukan. Fadu'ulahu. Sampai kapan? Hatta turau annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian betul-betul dirasa sudah membalas kebaikan mereka. Dan ini tidak semata-mata cukup yang penting sudah mengucapkan jazakallahu khair, sudah. Tapi sampai berkesan bahwasanya kita walaupun tidak bisa membantu atau membalas kebaikan orang yang membantu kita tadi dengan yang setimpal, kita bisa mendoakan dia dengan kebaikan-kebaikan. Terus mendoakannya sampai betul-betul berkesan bahwasanya kita sudah membalas kebaikannya, walaupun dengan doa sekalipun, sebatas dengan doa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Masyhur dari hadis ini adalah pada sabda Rasulullah SAW, "Man sa'alakum billah aw man sa'ala billahi fa'atu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fa'atu, maka berilah orang yang minta tadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan menjawab atau memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah ini dalam rangka bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meminta dan disebutkan di hadapannya nama Allah, dia berwasilah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya, maka dia sangat memuliakan, dia sangat mengagungkan Rabb-nya. Maka kalau ada orang yang minta-minta dan menyebut nama Allah di hadapannya, dia beri. Naam. Dan dengan ini, alhamdulillah, kita selesai dari bab la yuraddu man sa'ala billah. Adapun bab setelahnya, insyaAllah kita akan bahas, kita kaji pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.